Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Saya ingin membawakan satu hadis Rasulullah dan ini adalah penting untuk kita. Hadis ini mengatur kita bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan kita. Kemudian bagaimana kita membenahi diri kita. Dan bagaimana kita bersikap kepada makhluk Allah di sekitar kita, manusia, sesama manusia. Nabi pesan tiga hal. Pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah sekiranya kamu ada di masjid, di pasar, di kantor, keadaan apapun, pejabat, rakyat, kaya, melarat, bertakwa kepada Allah. Hubungan kamu dengan Allah, perbaiki, baiklah berhubungan dengan Tuhanmu dengan cara bertakwa, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, meningkatkan dengan yang sunnah. Kedua, benahi diri kamu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Koreksi apa kesalahan diri kamu. Ketemu kesalahannya, berhenti. Dan ikutkan kebaikan untuk menghapus kejelekan kamu. Lihat apa kekurangan mulut kamu. Mulut saya banyak ngomongin orang. Mulut saya banyak menyanyi. Berhenti dari itu semuanya. Kemudian istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak dikir untuk menghapus kebaikan mulut kamu, kejelekan mulut kamu. Lihat kekurangan, kesalahan mata kamu. Memandang yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah. Sekarang berhenti daripada itu. Robahlah, pandang itu Al-Quran. Pandang orang tua kamu dengan rasa hormat. Pandang wajahnya orang-orang yang soleh. Telinga kamu mendengarkan yang tidak diridhoi oleh Allah. Berhenti. Robah, mendengarkan nasihat, ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, kaki kamu dan terkucur tubuh kamu. Koreksi diri kekurangannya dan ganti dengan kebaikan. Yang ketiga, muamalah kepada manusia, berhubungan dengan manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kumpullah kamu, permuamalah kamu, bersikaplah kamu terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Gimana kalau ketemu guru? Gimana kalau kamu terhadap orang tua? Gimana terhadap tetangga? Gimana kepada yang lebih tua? Gimana kepada anak-anak yang muda? Gimana kepada anak-anak yang kecil? Sikapi itu semuanya dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang bagus, sehingga Allah ridho karena kamu menjadi takwa kepadanya, dan kamu menjadi orang yang baik karena kamu setiap saatnya koreksi kekurangan diri kamu dan kamu ganti dengan kebaikan, dan kamu akan dicintai oleh manusia karena kamu bermuamalah, berhubungan dengan mereka dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan insyaallah ini semuanya akan bisa menjadikan kita orang yang mahbub indallah, dicintai oleh Allah, mahbub indanas, dan dicintai oleh manusia, dan menjadi seorang pribadi yang memang baik, soleh. Bukan dikenal baik, tapi pribadi tidak baik, dan Allah tidak cinta kepada dia. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?